Dan juga semalam juga untuk Markus, sudah juga buat Dianto, Mama Loren dan semuanya. Ada Vicky Darurat, semalam tidak masih Vicky, Ari Dora, Lutsor Tower, Pitik Cahcili dan kawan semua. Eddy Starboy, semalam semuanya. Yes, langsung yuk ada miss call. Lagunya kenceng, lagunya asik, janji bareng-bareng. Yuk, dan kita bermain bersama. Romansa. Yes. Miss call lagi. tetap di situ dulu dong. Kita bakal main berdua nih ya. Sebelumnya teman-teman.